Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita masih bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 82. Suatu hal yang membahagiakan kita, mulailah hari ini dengan senyum. Karena apa? Karena hidup bersama Allah akan aman. Jangan pernah berpikir bahwa Anda adalah makhluk yang paling sengsara di muka bumi ini. Tidak. Anda adalah orang-orang yang berbahagia. Anda adalah orang yang aman dan teramankan. Karena apa? Karena kita semua bersama Allah Subhanahu wa taala. An-Nafi' al-Mudir. Allah yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Untuk itu, pada ayat 82 ini Allah masih meneruskan bagaimana keimanan kita harus terus diasah. Supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi dengan kemusyrikan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Subhanallah. Maha suci Allah, luar biasa. Bagaimana tidak saja Nabi Ibrahim mendapatkan keamanan karena dia bersama Allah, di sini Allah lebih jelas dan menyatakan lebih lanjut bahwa orang-orang yang beriman, mukmin, muslim, muhsin, muttaqin, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka semuanya akan mendapatkan keamanan. Suatu hal yang menarik dalam hidup ini, Ustadz Safiar, bahwa investor tidak mau datang ke Indonesia karena apa? Keamanan kurang terjamin. Bagaimana pentingnya keamanan dalam hidup ini sehingga orang tidak mau berbuat kalau misalnya tidak aman? Betul. Bagaimana kita mau menanam, bercocok tanam kalau misalnya apa? Tempatnya. Pencuri berkeliaran. Iya. Jadi keamanan merupakan investasi pertama di dalam suatu negara. Iya. Negara yang aman, tidak punya modal, akan datang investor modal dari luar. Betul. Yang maka penting di sini ada keamanan. Ada keamanan. Orang beriman itu telah merasakan aman di dalam jiwanya. Yeah. Itu satu hal. Ketika jiwanya aman, dia dapat mengamankan orang lain. Betul. Maka kita menemukan tidak ada agama yang begitu dahsyat mengajak kepada kedamaian, mencegah kezaliman, kecuali Islam. Iya, yeah, betul. Jadi yang harus kita lihat di sini adalah bahwasannya rasa aman itu benar-benar harus dapat kita wujudkan dalam kita, kehidupan kita sehari-hari, di mana kalau tidak bisa kita wujudkan, maka kerancuan yang akan datang sama kita. Iya. Dalam artian apa di sini? Di sini adalah pentakitan dari dialog yang logis Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Kemudian di sini penekanan lagi. Kalau kalian belum puas lagi, maka hanya orang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Hanya orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan apa? Kemusyrikan. Kan gitu. Lahumul amnu. Lahum di sini takkid. Maka bagi mereka itu apa? Keamanan. Nah, jadi kalau memang betul-betul satu kampung beriman, Allah bukakan pintu rezeki, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Sekarang pertanyaan, betul enggak keimanan seumat satu kampung? Betul enggak keimanan kita satu daerah? Betulkah kita berbangsa ini dengan keimanan yang kita anut benar-benar kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah atau malah sebaliknya? Keimanan kita itu apa? Dipolesin dengan keburukan, kenodaan, korupsi, nepotisme, KKN dan sebagainya. Ini satu hal cikal bakal yang menjadikan apa? Tidak aman. Tidak aman. Iya, benar sekali. Maka iman itu aman. Iya. Iman aman berasal dari kata-kata yang sama. Aman. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi hamba Allah yang aman. Untuk itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mensinyalir apa yang dikatakan oleh Ustaz Safiar, al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Betul. Orang yang beriman, orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan tangannya. Yeah. Artinya apa maksud lisan ini? Jangan sampai menggores hati orang lain karena perkataan kita. Berarti Anda bukan Islam. Anda bukan orang yang beriman kepada Allah. Jangan sampai dengan tangan kita harta orang lain itu berpindah tempat dari rumah dia ke rumah kita. Itu Anda bukan orang Islam namanya. Anda bukanlah orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak saja mengganggu dan itu dilarang, tapi lebih dari itu dia dapat menyelamatkan. Tidak, orang Islam itu tidak saja dilarang untuk mengganggu, tetapi jauh lebih dari itu orang Islam itu diminta untuk menyelamatkan. Menyelamatkan harta tetangga dengan arti apa? Melindungi. Tumbuh solidaritas. Tumbuh sikap gotong royong. Untuk itu sering kita menemukan kata-kata sodakoh. Sodakoh artinya keyakinan, sedik, jujur, kejujuran, jujur kita kepada Allah, keyakinan kita yang mutlak kepada Allah, sehingga kita pun dengan ringan tangan mengeluarkan sodakoh, sedekah. Sedekah tadi. Jadi keimanan itu pemberian. Sejauh mana kita dapat memberi kepada orang lain, itulah keimanan. Keimanan yang menimbulkan keamanan, keimanan yang menimbulkan tepo seliro. Tolong menolong, gotong royong, bantu membantu, bahu membahu. Iya, benar sekali Ustaz. Ya, apa yang Ustaz sampaikan tadi. Jadi yang jelas di sini yang harus kita hindari supaya keamanan itu datang apa? Munculnya syirik, kesyirikan. Iya, harus dihindari. Dihindari. Wasiat dari Luqman, Luqmanul Hakim kepada anaknya apa? Jauhi kesyirikan. Iya. Inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang luar biasa sekali. Kemudian kalau kita lihat generasi dulu para nabi, mereka tidak pernah mengajarkan kepada generasi-generasi mereka itu, keturunan mereka, harus dengan apa? Mencapai tahta keberhasilan, tapi mencapailah keimanan. Mada tak buduna mimba'andi. Aku menyesal kalau kalian itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sedikit sekali orang tua yang menuntun anaknya, mendidik anaknya. Kalau saya senang anak saya itu menjadi biokrat, akan tetapi saya susah, susah kalau anak ustadz, kan begitu. Malahan ini hal yang terbalik kan begitu. Seharusnya bahagia, anaknya itu menjadi ustadz, kenal agama, kan begitu. Bukan berarti kita kenal agama harus dengan ustadz, tapi tak menutup kemungkinan memang ustadz yang harus menjadi jembatan untuk mendalami agama, kan begitu. Jadi yang harus kita tanamkan adalah apa? Keimanan. Begitu anak kita lahir, kita lahir, keimanan dulu kita pupuk. Saya mengambil satu perkembangan bagi anak sekarang nih, Ustaz. Ada apa? Pendidikan anak supaya itu apa, lebih mengenal kepada Sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalik. Saya cenderung gini. Kita memiliki punya anak, kalau kita tontonin anak itu dengan apa, aneka ragam nyanyian saja, otomatis anak ketika disusui oleh mamanya, dia mendengarkan nyanyian tadi, langsung matanya melihat kepada nyanyian tadi, gitu kan. Begitu rangsangan anak sekarang ini cukup luar biasa. Tapi kalau anak yang begitu lahir digirikan kaset pengajian, benar, kan begitu ya, benar. Itu satu bimbingan begitu. Atau mendengar kajian, atau kita kajian tiap hari ini subuh. Jadi benar-benar anak itu bisa mengenal. Sudah besar, betul apa yang dikatakan Ustadz Zainal Arifin dengan Ustadz yang lainnya, kan begitu. Ini satu pengajaran. Karena apa? Kecerdasan anak milenium ini luar biasa sekali dibandingkan apa? Orang tua kita sebelumnya, kan begitu. Ya, suatu hal yang perlu kita sampaikan kepada para pemirsa di hari yang berbahagia ini, bahwa keimanan itu mengamankan anak cucu kita, cucu ke depan. Kita. Betul. Jadi kalau misalnya Anda berpikir bagaimana mengasuransikan dan menggaransikan anak Anda di masa depan dan cucu Anda di masa depan, asuransikanlah dia di bawah naungan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Karena apa? Asuransi Allah adalah asuransi yang pasti. Karena Allah itu pasti, tidak pernah dia lenyap. Uful kata ya. Yeah. Allah adalah kekal dan abadi, maka ketika kita berpegang kepada kekal dan abadi, maka kita akan menjadi insan-insan yang aman. Betul. Insan-insan yang bahagia. Jadi suatu hal yang menyedihkan ketika kita mengejar dunia dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kejarlah dunia, tetapi prioritaskanlah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu menjadi framework atau brain image dalam benak kita dan akal pikiran kita, kita tidak menjadi manusia yang stres. Karena apa? Toh Allah bersama kita. Kita usahakan gagal tidak masalah. Toh hidup ini tidaklah hari ini, masih ada hari esok. Tetapi kalau kita tidak sholat hari ini, merupakan suatu hal yang sangat menyedihkan. Jadi satu hal, kalau kita tinggalkan kewajiban-kewajiban dalam Islam, aturan main kan gitu ya. Kalau kita dalam satu apa, satu kerja, kita harus apa, mewujudkan impian kita. Wujudkanlah impian saudara dengan apa? Selalu bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah is our life kan gitu. Jadi yang harus kita jauhi adalah apa? Kemusyrikan tadi. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Kan itu. Kezaliman ini kalau kita tidak melakukan amalan-amalan yang baik. Walaupun dari satu sisi lain, banyak orang-orang yang memang betul amalannya baik yang dilakukannya, ya, tanpa disadari apa, dengan keimanan dalam hatinya itu, sehingga apa, tak pernah melihat uang yang miliaran, dia alim. Ketika melihat uang miliaran, tergiur. Itu salah satu apa, ujian dari Allah Subhanahu. Kita yang belum dan berharap jangan sampai demikian, ya begitu. Harapan kita janganlah kita apa, melakukan kezoliman tadi. Karena apa? Niat yang baik aja ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum kita melakukan, tapi niat yang jelek itu bisa terhapuskan sebelum kita lakukan. Luar biasa sekali Islam. Jadi suatu hal yang perlu juga kita sampaikan kepada para pendengar RRI dimanapun Anda berada, bahwa keimanan yang diminta oleh Allah itu memberi. Karena apa? Karena banyak manusia yang terkecohkan oleh dunia, sehingga dia melihat bahwa kehebatan dia itu ketika dia memiliki. Saya memiliki rumah sekian banyak, kendaraan sekian banyak, istri sekian banyak, anak sekian banyak. Dia lupa bahwa sebenarnya hidup ini bukan apa yang kita miliki, tetapi nilai hidup ini adalah apa yang kita beri. Khairukum anfa'ukum linnas. Manusia yang paling baik ketika dia pernah memberi apa untuk dunia ini. Jangan pernah merasa bangga dengan apa yang dimiliki. Tetapi anak saya sudah sampai di sini. Bukan itu. Anak Anda telah memberi apa bagi dunia ini? Istri Anda banyak, tetapi istri Anda telah memberi apa untuk dunia ini? Anda orang hebat, tetapi Anda telah memberi apa untuk dunia ini? Itulah iman. Ketika kita memberi kepada orang dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak, itu sebenarnya adalah suatu keamanan, suatu kebahagiaan. Ketika kita memiliki yang banyak dan kita memberi banyak, timbul bahagia. Karena apa? Karena kita mengharap pahala dan upah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman yang mengamankan. Mengamankan. In ajriya illa Allah. Karena banyak juga orang memberi rupanya minta jasa kepada orang lain, tak dibalas, sakit hati. Tapi ketika kita memberi dan minta balas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti membalasnya. Kebaikan diberikan. Kebaikan itu tidak saja di akhirat tetapi di dunia ini. Maka itulah yang dimaksud dengan iman yang mengamankan. Hati tenang, damai, tentram dan bahagia. Wahum muhtadun. Dan mereka itu orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Alangkah bahagia sekali kalau kita melihat orang di antara kita yang selalu tenang, hati aman, tentram dengan apa adanya, ya, berjalan selalu dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Kita harus iri kepada orang yang demikian. Benar sekali. Jangan iri kepada orang yang selalu memupuk dengan pupukan harta. Iya. Akan tetapi pada dalamnya itu kropos, apa ya? Kropos, iya, menjadikan apa, nista dalam kehidupannya, iya, ketidaktenangan, ketidaksenjangan muncul dalam kehidupan mereka. Maka di sini Nabi sendiri mengharapkan bagi kita dari satu hadisnya, ketika orang yang berwudu itu bagaimana. Nabi bersabda, saat seorang muslim atau mukmin berwudu dan membasuh wajahnya, maka gugurlah seluruh dosanya. Kesalahan yang dilakukan oleh mata jatuh bersama titis air mata yang terakhir dari wajahnya. Ini sangat luar biasa sekali. Dengan wudu yang kita lakukan ini dapat memberikan kita apa? Keamanan, ketenangan, kedamaian. Kan begitu. Itu alhamdulillah saat... para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh bahagia bersama Allah, sungguh bahagia menjadi mukmin, sehingga apa, rugi rasanya kalau kita jauh dari Allah, rugi rasanya kalau kita tidak dekat dengan Allah. Iman itu aman. Itulah yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan kita semua tercerahkan dan menikmati keindahan iman bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.